Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin masih di kitabul jihad, masuk dalam hadis Anas, beliau berkata, ja'a nasun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ani ba'asma'ana rijalan yu'allimuna al-Qur'ana wa sunnata. Kata Anas, datang manusia kepada Nabi SAW untuk diutus bersama kami orang-orang yang mengajari kami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ilaihim sab'ina rajulan minal ansar yuqalu lahum qura. Maka Nabi mengutus kepada mereka itu 70 orang dari sahabat Ansar. Yang 70 ini dikenal dengan qura. Qura itu kalau zaman dahulu itu ulama penghafal Quran. Itu disebut qura. Ya. Beda dengan di masa sekarang. Kemudian fabihim fihim khali haram. Kata Anas, pada 70 orang sahabat Ansar itu ada pamatku yang namanya haram. Yaqra'un al-Qur'an, mereka membaca Qur'an. Wa yatadarasunahu bil-laili yata'allamuna. Kemudian mereka saling mempelajari di waktu malam. Kemudian saling mengulang-ulang. Wa kanu bin nahar yaji'una bil ma. Adapun siang hari mereka datang membawa air kemudian diletakkan di masjid. Wa yaqtibuna fa yabi'unaha nah. Kemudian siang hari juga mencari kayu bakar kemudian mereka jual. Wa yastaruna bihi at-ta'ama li ahli sufah. Mereka pun juga membeli makanan yang diberikan kepada Al-Sufah. Al-Sufah itu sahabat yang fakir, fokus di masjid, belajar agama. Nah itu mereka pun juga membelikan makan untuk Al-Sufah. Demikian pula lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Fa ba'athahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengutus mereka. Fa aradu lahum fakotaluhum qobla an yablugul makan. Tapi setelah itu, jangan cermati, begitu Rasul mengutus mereka, tiba-tiba sama orang Najd itu dibunuh sebelum sampai kepada tempat. Lalu mereka pun berkata, Allahumma balik anna nabiyana anna qad laqinaka baradina anka waradita anna. Ya Allah, sampaikan dari kami kepada nabi kami bahwasanya kami telah menjumpai engkau. Kami ridho kepada engkau, engkau pun ridho dari kami. Kemudian antar rajulun haram khala Anas min khala min khalfi. Datang seseorang itu kepada pamannya Anas dari arah belakang, kemudian fata'anahu birramhin khata'an fadah, ditombak dari belakang sampai tembus. Wah, ini masya Allah ya, jahatnya orang-orang zaman dahulu. Maka paman Anas ini haram ini berkata, hustu warabbil Ka'bah, aku telah mendapatkan kebahagiaan, beruntung demi Rabbnya Ka'bah. Kemudian berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ihwanakum qad kutilu wa innahum qalu, sesungguhnya saudara-saudara kalian itu telah terbunuh, dan sesungguhnya mereka berucap, ya Allah, balik anna nabiyana anna qad laqinaka faradina anka waradita anna. Kemudian paman Anas ini pun mengatakan, sesungguhnya teman-teman kalian telah terbunuh, dan sesungguhnya mereka berucap, ya Allah, sampaikan dari kami kepada nabi kami bahwasannya sungguh kami telah menjumpai engkau, ya Allah, kami ridho darimu dan kamu pun ridho dari kami. Mutafakun alaihi, lafaz hadis ini milik Imam Muslim. Hadis yang panjang. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Pertama, jawazu qira'atil Qur'an fi halaqatil ilm, bolehnya membaca Quran dalam halaqah ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, yustahabu li alil ilm tadarasahu fi ma bainahum, disunahkan bagi orang yang berilmu itu saling mempelajari di antara mereka. Masya Allah, kayak zaman dahulu pada ibadah haji itu merupakan pertemuan-pertemuan para ulama. Pertemuan-pertemuan para ulama. Nah, ini untuk saling mempelajari di antara mereka. Yang ketiga, yang bagi alal imam an yata'afa ulama'a yu'allimuna man aslama al-imana. Sepantasnya pemimpin itu mengirim ulama untuk mengajarkan orang yang telah masuk Islam perkara-perkara iman. Ini untuk berdakwah. Jadi penguasa salah satunya memperhatikan dakwah dengan mengutus orang-orang yang memiliki ilmu. Sebagaimana Nabi SAW ketika itu mengirim 70 qura, enggak sedikit ini, 70 qura ulama. Kemudian pula dari hadis ini juga ada pelajaran, awal ilmi huwa qira'atul Qur'an, ilmu yang pertama kali itu Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu ilmu yang pertama kali, dan sumber ilmu dari situ, dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian pelajaran dari hadis, hamalatul Qur'an yaqra'unahu wa yatadarasunahu wa ya'maluna bihi kama ya'lamunahu. Kalau orang pembawa Qur'an itu membaca, mempelajari, mengamalkan sebagaimana mereka mengajarkan. Membaca, mempelajari, mengamalkan sebagaimana mereka mengajarkan. Ini hamalatul Qur'an. Makanya para sahabat belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an itu empat. Membacanya, kemudian memahaminya, mengamalkannya, menghafalkannya. Empat. Kesaksian sahabat, kami mengambil Qur'an dari Nabi wal ilma wal amala jami'ah. Ilmu dan pengamalan itu seiring. Makanya kalau dahulu disebut qura, disebut qori, ini empat ini terkumpul. Beda dengan di masa sekarang. Kalau masa sekarang qori, karena baru dari sisi bacaan dan hafalan, belum sampai tingkatan makna, belum sampai tingkatan pengamalan. Wallahualam. Kemudian al-juhdu fil ibadati la yamna minal amal li saddi ramqi wa saddi dhuhri. Kesungguhan dalam ibadah itu tidak menghalangi untuk bekerja dalam rangka untuk menutup, jadi mempertahankan nyawa atau menutup punggung, artinya kebutuhan-kebutuhan, artinya kebutuhan-kebutuhan ya sesuai dengan kemampuan. Kalau yang bidangnya kesehatan, kesehatan, bidangnya pendidikan, mulang ya mulang, bidangnya berdagang, dagang ya dagang, bidangnya kemampuannya misalkan bekerja pada orang lain ya bekerja pada orang lain. Kesungguhan dalam ibadah tidak menghalangi untuk bekerja. Ini lihat kisahnya qura, ulama di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan mereka itu juga mengambil air ditaruh di masjid. Karena masjid butuh air. Entah untuk wudu atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Demikian pula mereka pun juga yahtatibuna, mencari kayu bakar. Mencari kayu bakar mereka jual. Ya. Kemudian setelah itu mereka berikan makanan untuk ahli sufa, untuk orang fakir. Masya Allah. Kalau seorang punya kemampuan yang seperti ini, kesungguhan ibadah digabungkan semangat bekerja, sehingga dia pun bisa memborong pahala. Bisa memborong pahala. Ini fikih dari hadis. Kemudian hadis ini ditetapkan sifat mendengar, melihat, ridho, dan selain itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya sudah berlalu. Kapan ditetapkan bagi Allah sifat-sifat? Satu, harus bersumber dari Quran dan hadis. Yang kedua, tidak boleh ditolak. Yang ketiga, tidak boleh disimpangkan maknanya. Yang keempat, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Yang kelima, tidak boleh ditakyib. Ini ahli sunnah wal jamaah. Nanti silakan baca misalkan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah. Di sana diterangkan awal-awal itu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli sunnah itu mengikuti para rasul. Para rasul itu mengikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah saudara yang hormati, menetapkan dan menafikan sifat bagi Allah. Ditetapkan sifat kesempurnaan, kemudian dinafikan dari sifat kekurangan. Wal ta'alam. Ini fikih dari hadis. Kemudian dari hadis ini ada pelajaran ahli Islam. Ala yakinin fi hayatihim wa ba'da mautihim bima ahbaro bihin nabi minal fauzi wal falah. Orang Islam itu hidup dan matinya yakin terhadap kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kisahnya Harun, pamannya Anas. Itu beliau ketika ditusuk sampai tembus fustu. Ya, birabbil Ka'bah. Maka aku mendapatkan keberuntungan. Aku mendapatkan keberuntungan. Lah ini keyakinan kuat hidup dan mati terhadap kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini saudara yang hormati, konsekuensi ketika seorang berikrar wa anna Muhammadar Rasulullah, anna Muhammadar Rasulullah, apa konsekuensinya? Mentaati perintah, meninggalkan larangan, membenarkan kabar, kemudian Allah tidak disembah kecuali sesuai dengan teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara yang hormati fikih dari hadis. Kemudian fikih dari hadis, orang kafir itu qaumun ghadirun. Itu satu kaum yang berkhianat. Maka yan bagi alal muslimin ahdu khidrahum minhum. Orang kafir itu kaum yang berkhianat. Maka sepantasnya bagi orang muslim itu untuk waspada dari orang kafir. Hati-hati, karena mereka itu dikenal pengkhianat. Coba lagi dilihat, katanya minta diutus untuk mengajari perkara Quran dan Sunnah, malah dibunuh. Malah dibunuh. Ini sama orang-orang kafir. Mereka dikenal sebagai pengkhianat. Ini waspada kepada mereka. Demikian pula hadis ini menjelaskan kepada kita ditetapkannya karamah para wali. Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Wallahu ta'ala, ini hadis yang panjang, fikih pelajarannya seperti ini. Kemudian setelahnya masih dalam hadisnya Samurah, dibawakan hadisnya Samurah. Semoga Allah meridainya, beliau berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitul lailata rajulan rajulaini atayan fasa'ida bi sajarata. Kata Rasul, aku melihat semalam dua orang yang mendatangiku, kemudian keduanya naik denganku satu pohon. Fa'ada halani daron hiya ahsanu wa afdal. Lalu keduanya itu memasukkanku dalam sebuah rumah yang rumah itu paling bagus, paling utama. Lam ara qattu ahsana minha. Kata Nabi, aku tidak pernah melihat ada rumah sebagus itu. Lalu keduanya berkata, amma hadidar daru syuhada. Adapun rumah ini, itu rumahnya orang yang mati syahid. Jadi Allah sediakan orang yang mati syahid itu di akhirat satu rumah yang sangat luar biasa. Sampai kata Nabi, lam ara qattu ahsana minha. Saya belum pernah melihat ada rumah seindah dan semegah ini. Ini menunjukkan keutamaan berkaitan tentang orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dan hadis yang sebelumnya itu keduanya sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Wallahu ta'ala. Kemudian dari hadis Anas bahwasannya Ummu Rabi bintal Barak dan dia Ummu Harifah ibn Suraqah, ibunya dari Harifah bin Suraqah, mendatangi Nabi SAW. Harifah ini mati syahid. Ya, si ibu ini, perhatikan sayangnya kepada Anas, berkata, ya Rasulullah, ala tuhadzisni an Harifah. Wahai Rasul, tidakkah engkau mengajakku bicara tentang Harifah? Maksudnya Harifah itu gimana keadaannya? Ya, Harifah itu kutila yaumah badrin, meninggal di perang Badar. Kalau meninggal di perang Badar, oh masya Allah, ahli Badar itu sudah mendapatkan keistimewaan Allah ampuni, Allah berikan kepada mereka ampunan. Ya, kemudian kata si ibu, fa'ikana fil jannati sabartu. Rasul, kalau memang Harisah itu di jannah, saya sabar. Tapi wa in kana ghairi dzalika ijtahadtu alaihi fil buka. Tapi kalau ternyata Harisah ini tidak di jannah, ya aku akan sungguh-sungguh nangis. Namanya orang tua kasih sayang kepada anak luar biasa. Iya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ummah Harisah, innaha jinanun fil jannah. Wahai ibu Harisah, sesungguhnya banyak jannah di jannah. Di jannah itu tingkatannya banyak, jenisnya banyak. Wa inna ibnaki asabal firdausal a'la. Wah, luar biasa. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya anak perempuan anakmu itu, wahai Ummu Harifah, Haris itu telah mendapatkan jannah firdaus yang paling tinggi, yang paling tinggi. Hadis ini riwayat Ummu Khalid. Apa fikih dari hadis keutamaan Harifah? Semoga Allah meridainya. Ya, karena dia mendapatkan firdaus yang paling tinggi. Firdaus yang paling tinggi. Dan ini kita yakini. Kenapa? Karena seseorang di jannah atau tidak itu perkara gaib. Makanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan seseorang di jannah atau tidak dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, bisanya cuma semoga. Semoga. Makanya kalimat yang mereka ucapkan itu bukan almarhum, bukan apa jenat, kalau orang Jawa, bukan suwargi, tapi rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah memasukkan dia ke dalam jannah. Semoga Allah memberikan ampunan. Karena itu perkara yang gaib. Lah ini kesaksian Nabi. Harifah itu mendapatkan al-firdaus a'la. Mendapatkan firdaus yang paling tinggi. Fikih yang kedua, setiap orang yang masuk peperangan di jalan Allah min alil Islam. Fama tafil ma'rakati ala ayi wajahin masru'in kana syahidah. Setiap orang yang masuk ke medan perang di jalan Allah, syaratnya di jalan Allah. Dari kalangan kaum muslimin, kemudian mati di medan perang atas sisi apapun yang disyariatkan, maka dia syahid. Maka dia syahid. Dan syahid di medan perang itu derajatnya yang ketiga dari derajat manusia yang terbaik. Kan manusia terbaik para nabi, bawahnya siddiqin, bawahnya suhada, paling bawah solihin. Solihin ini mendapatkan derajat sebagai syahid. Ini fikih yang kedua. Yang ketiga, boleh menangis atas mayit. Misalkan memiliki anak, kemudian terbunuh di medan perang, kemudian mengira mendapatkan kesyahidan, nangis boleh enggak? Dan nangis itu bukan berarti tidak sabar. Nanti kalau Syekh Abu Samah Salim Titit Al-Hilali di kitab yang lain, itu Nahwa Akhlaqi Salaf, di pembahasan tentang sabar, beliau bawakan bab. Apa babnya? Tidak bertolak dari kesabaran. Bukan dianggap tidak sabar. Itu dua. Satu, mengadukan permasalahan kepada Allah. Itu orang yang mengadukan permasalahan kepada Allah bukan berarti gak sabar. Sabar. Yang kedua, nangis sedih. Nangis sedih. Beliau membawakan ayat misalkan mengadu kepada Allah. Kisah Nabiullah Yakub kehilangan anaknya, Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian hilangnya anak itu kejahatan anak-anak yang lain. Coba apa enggak berat kita? Kalau mendapatkan musibah seperti itu, anak yang kita cintai hilang, hilangnya anak itu dilakukan oleh anak kita yang beda ibu. Kan itu penderitaan yang luar biasa. Tapi kata beliau, innama aku basti wa husni ilallah. Aku adukan keluh kesahku hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Bukan berarti tidak sadar ketika seorang berkeluh kesah mengadukan problemnya kepada Allah. Sama seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu gambaran orang yang memiliki kesabaran yang kuat. Dikasih penyakit. Ya, apa kata beliau? Rabbi, ya, masaniyasu wa anta arhamur rahim. Masaniyadur, telah menimpaku madorot dan engkau maha belas kasih. Orang kalau punya problem mengadu kepada Allah itu bukan berarti tidak sabar. Yang kedua, nangis. Seperti kisahnya Ummu Harithah, nangis itu boleh itu. Kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal putra yang sangat beliau cintai. Siapa putra yang beliau sangat cintai itu? Ibrahim. Kan beliau anak laki-lakinya Qasim, Abdullah meninggal semua. Ibrahim meninggal. Dan termasuk yang menjadikan beliau berat itu, beliau tahu kondisi sakaratul mautnya. Jadi sedih, beliau nangis. Sampai Abdurrahman bin Auf itu berucap, wa anta ya Rasulullah, nangis. Kata Rasulullah, ini kasih sayang. Ini merupakan kasih sayang. Ya, yeah. Kami sedih, air mata meleleh. Cuman kami tidak berucap sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Kemudian beliau berkata, Ibrahim, inna bifirokika lamahzunun. Sesungguhnya kami pisah dengan itu sedih. Jadi boleh. Apalagi seorang ibu. Kalau seorang ibu nangis karena kehilangan anak, itu tulus. Itu tulus. Ada kalimat yang luar biasa. Kalau gak salah dari ini seorang ulama besar. Ulama itu ketika memberikan nasihat itu senantiasa meresap nasihatnya itu. Kemudian ditanya, kok bisa nasihat itu bisa meresap? Kata beliau, anna'ikatus sakla laisat kanna'ihatil mustajar. Kata beliau, air mata tangisan orang tua yang kehilangan anak itu tidak sama dengan tangisan wanita yang diupah. Kalau wanita yang diupah di masa sekarang main film, nangis, dijiwai, cuman karena uang itu. Nanti selesai ya, senyum-senyum. Tapi kalau seorang tua kehilangan anak tulus seperti kisahnya Ummu Harithah. Walau tak larang boleh nangis ketika seseorang tertimpa musibah orang yang dia cintai meninggal, boleh, selama tidak ada unsur protes terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran dari hadis, seorang imam ketika melihat satu perkara yang tidak menyelisih syariat dari keluarga mayit, itu tidak diingkari. Tidak diingkari, tidak menemuh-menemuh, enggak. Selama tidak sekali lagi menyelisih syariat. Tapi kalau ditemukan dari keluarga orang yang meninggal itu, perempuan misalkan teriak histeris, nampar pipi, jambak rambut, robek pakaian, ya, kemudian berdoa dengan doa kejelekan. Doa kejelekan itu, ya Allah, kalau bapak saya mati, biarlah saya mati sekalian. Ya, cabut sekalian diriku. Itu namanya doa kejelekan. Tidak niat, niat itu menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang mati karena protes, ya Allah, oh ngapain itu, lu kok mati, nangis. Kalau seperti itu, ya kita harus ingkari. Kita harus ingkari. Rasulullah selalu mengingkari. Tapi kalau tidak menyelisih syariat, lihat kisahnya Ummu Harithah. Nabi gak ingkari itu. Nangis boleh kok. Ini walau ta'ala. Kemudian pelajaran dari hadis, ma'rifatu ma a'adallahu lil muttaqin tuhawinu masa'ibad dunya alal mu'minin. Mengetahui apa yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa itu meringankan musibah dunia kepada orang yang beriman. Kepada orang yang beriman, contohnya orang yang bertakwa mendapatkan balasan jannah ringan. Walaupun kehilangan anak, saya sudah ridho lah, anak saya sudah bahagia masuk ke dalam jannah, dan jannahnya al-firdausul a'la, firdaus yang paling tinggi. Dan itu mengatakan seseorang musibah dunia itu ringan. Makanya kalau seorang mendapatkan musibah, apa usaha supaya musibah itu bagi kita terasa ringan? Lihat balasan yang Allah sediakan berupa pahala. Itu akan meringankan musibah yang menimpa kita. Ingat ganjaran, ingat ganjaran. Kemudian mengingat misalkan orang nanti kalau mendapatkan musibah sabar, balasannya akadah. Itu meringankan. Itu meringankan. Perihnya musibah nanti akan terhapus dengan indahnya balasan orang yang sabar. Wallahualam. Kemudian dari hadis ini ada fikih, jannah itu bertingkat. Paling tingginya al-firdaus al-a'la. Paling tingginya adalah al-firdaus yang paling tinggi. Penulis Syekh Abu Usamah Salim bin Dzahlilali itu menutup faedah dari hadis ini dengan doa, ja'alanallahu min ahlihi wa warasatihi bimannihi wa karamihi wa rahmatihi. Semoga Allah menjadikan kita itu jadi penghuni al-firdaus a'la. Allahumma amin. Yeah. Kemudian mewarisi firdaus dengan anugerah kemurahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah masuk jannah, jannah paling bawah saja sudah nikmatnya luar biasa, apalagi di jannah al-firdaus al-a'la. Firdaus yang paling tinggi. Setelahnya dibawakan hadis dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, "Ji'a bi abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qad musilabi." Kata Jabir bin Abdullah, "Bapakku didatangkan kepada Nabi yang dalam kondisi sudah dicincang." Ini orang kafir itu kayak gitu ya. Jadi pengkhianat, jahat sudah. Itu kejamnya luar biasa. Lihat kisahnya Hambiyah, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah mati, dadanya dibelah, jantungnya dikeluarkan, dikemah-kemah sama Hindu. Makanya Rasul itu walaupun secara pribadi sakit dalam hati, tapi beliau tidak berdendam. Begitu penaklukan kota Mekah, Hindu masuk Islam, diterima. Dan alhamdulillah keislamannya juga bagus. Lain orang kafir itu seperti itu. Kata Jabir bin Abdullah, "Bapakku didatangkan kepada Nabi dalam kondisi dicincang. Fawadu'a baina yadaihi, ditaruh di hadapan Nabi. Kemudian pada waktu aksi puan BCI, kemudian aku pun mendatangi beliau, aku tidak singkap wajahnya. Namanya anak, kan ingin lihat wajah sang bapak. Ya, fanahani kaumi, kaumku melarangku, kaumku melarangku. Nah kita itu kalau melihat kondisi jenazah rusak, itu kalau nggak kuat, semaput itu. Saya pernah, jadi ada seorang yang meninggalnya itu misteri. Misteri katanya jatuh di kamar mandi, tapi kok ada luka-luka kayak cepian macam-macam. Iya, ibunya itu penasaran, ingin lihat yang terakhir kali. Iya, sama orang-orang sudah, gak usah. Pun boten sah, boten sah. Ngeyel. Begitu datang gitu, saya lihat sendiri, bagaimana kasih sayang orang tua. Wajahnya itu dipegang, dilus-lus gitu. Setelah itu, pingsan itu. Ini Jabir bin Abdillah ini begitu hendak menyingkap wajahnya, nahani kaum, kaumku melarangku. Kemudian Nabi berkata, mazalat al malaikatu tudilluhu bi ajna bi ajni hatiha. Kata Rasulullah SAW, malaikat senantiasa menaungi dengan sayap-sayapnya. Menaungi dengan sayap-sayapnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Kau pelajaran dari hadis bayanu fadilati Abdillah walidu Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan utamanya Abdullah, bapak dari Jabir bin Abdillah. Ini termasuk orang yang meninggal syahid, dan syahidnya itu dicincang, menunjukkan keberaniannya di medan perang itu luar biasa. Kan kalau perang itu sungguh-sungguh, padahal senjata itu sekian puluh mengenai dirinya. Wah, ini luar biasa Abdullah, keutamaan seperti itu. Kemudian yang kedua, orang kafir itu gak ada kehormatan di sisi mereka. Jadi hidup atau mati gak ada kehormatan sama sekali. Tapi kalau mukmin itu ada kehormatan. Orang kafir gak ada nilai. Ya, orang kafir tidak ada nilai. Kemudian jamaah hormati, tidak disyaratkan setiap orang dari keluarga melihat kalau dikhawatirkan nanti akan ada sesuatu yang tidak baik. Kayak pernah juga ada seorang kecelakaan. Menurut cerita itu orang yang kasak kusuk itu kepalanya hancur. Begitu sampai rumah ada orang yang penasaran pengen buka peti. Jangan-jangan. Sudah enggak usah. Atau kayak kasus kematian yang dibunuh dengan cara yang kejam. Itu biasanya sudah di pati dalam petinya itu. Lah ini tidak disyaratkan. Setiap orang berkaitan dengan keluarga mayit itu harus melihat, enggak disyaratkan. Kalau memang khawatir nanti mendatangkan kerusakan, tapi kalau ingin melihat terakhir kali ya silakan. Tapi tidak disyaratkan. Apalagi kalau kondisinya tidak baik, khawatir nanti justru malah mendatangkan kerusakan. Kemudian disunahkan lemah lembut dalam merubah kemungkaran. Dalam merubah kemungkaran. Ini lihat kisahnya jamaah hormati. Ketika Nabi SAW memberikan kabar gembira, malaikat senantiasa menaungi dengan sayapnya. Kemudian ketika Jabir ini hendak menyingkap wajah bapaknya, kaumnya melarang. Dan lalu Rasul memberikan komentar, malaikat senantiasa menaunginya dengan sayap-sayapnya. Nanti ada pembahasan amar ma'ruf nahi munkar, itu ada etika hukum asalnya lemah lembut. Apa dalilnya? Kisah Musa dan Harun. Ketika Allah perintahkan Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tawa faqulallahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar wa yakhsha. Musa Harun datangi Fir'aun karena sudah melampaui batas. Ya, ucapkan dengan ucapan yang lembut. Amar ma'ruf itu asalnya dengan kelemah lembutan. Cuman setiap tempat kadang membutuhkan kondisi tertentu. Oh ini bukan lemah lembut, ini tegas. Tapi ini, oh ini cukup lemah lembut. Itu disesuaikan dengan kondisi. Wallahualam. Kemudian penjelasan hikmah Rasul, kasih sayangnya kepada umatnya, itu salah satunya menyegerakan kabar gembira di dunia, sehingga nanti menjadikan hati tenang, tidak berkeluh kesah. Coba hadis yang sebelumnya tadi, ketika Ummu Harithah sedih. Apa kata Nabi? Anakmu itu di jannah Firdaus yang paling tinggi. Lalu itu menjadikan keluarga tenang. Ini Rasul SAW. Yang kedua, ketika Jabir bin Abdillah sedih, ini bapakmu itu dinaungi malaikat. Malaikat senantiasa menaungi dengan sayapnya. Ini keistimewaannya. Saudara yang dihormati, ini nanti bisa mendatangkan ketenangan. Cuman tadi perkara seperti ini perkara gaib. Jadi gak bisa kita misalkan langsung memastikan. Dulu pernah ada seorang yang dikenal membuat kerusakan ketika penguburan, katanya ada burung, katanya berbau wangi, kemudian langsung dipastikan mati syahid. Ya tidak bisa. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu tidak berani memastikan seseorang itu ahli sah, ahli jannah, kecuali dengan nas. Kecuali dengan nas. Karena itu perkara yang gaib, perkara yang gaib, semua kita tidak mengetahui. Wal ta'ala. Kemudian orang yang mati syahid memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan keistimewaan para syuhada. Ini dulu, nanti kita lanjut di pertemuan akan datang. Saudara yang hormati, masih seputar tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.